uang kangen ngene rasane. Rindu-rindu cahayu kowe tak tunggu. Kangen uang kangen opo tambane. Nono aku dek nandang kasmara. Balom janur cahayu tak anti-anti. Busa janji wong kangen ndang entok janti. Jaman semono sliramu janji aku setia ngenteni. Lahir batin tresnaku tersingati. Kangen wong kangen ngene rasane. Kangen opo-opo tambane. Rindu-rindu tambane kudu ketemu. Klopo muda enake kang guru jaan. Lega nono aku de nandang kasmara. Balong janur cahayu busa janji wong kangen ndang entuk jampi. Busa janji wong kangen ndang entuk jampi. Thank you. nyebelin. Suwira ketemu kalung katu. Epak rebu, epak epak rebu, epak rebu kok lahirnya dino Kamis. Ayam satu tetolan neng pasar Senin, Selasa Jumat mulai neng pasar Minggu. Aja ngono dek, aja ngono, aja ngono, aja diwong aja lamis. Aneng ngarep munduk-munduk saja sopan, aneng burine jebul dletek ora karuan. Rebo pak rebo, ya ora pati ganjel iki aneng sugih. Pak rebo, epa rebu, oh, epa rebu, kolair etino Kamis. Yang satu tetelan nengah pasar Senin, Selasa Jumat kontur nengah pasar Minggu. Rondo pindo, rondo pindo, rondo pindo, ojo sok ngaku gadis. Yang lanang wes duwe putu aja ngaku joko, aja donyane edan rau wes suwe. Rebo pak rebo, napa garwane nggih kata napa? Ane ya swasta bebas. Ora kena PP 10. Duitmu jutaan, omahmu rakitung, bandamu ora bakal melu. Yang wis tekan adekan titik wandine, kadonyan ora bakal ono tegese. Loh, Pak Parbo, mboten dilari to. Weh, Parbo, Parbo, Parbo. atiku apa yang paingan.

pamintaku ni masito se eto truntut tan sararuntungan eng sarino sabang ini datan kenggang asak rambut lamun aduh caketing hati yen cedak tansa mulat sito asito pindo mimilan mintuno ayo nina arengan tepi wajib situasi perayaan

ngandiko paring pitulung iwak acut cetang mlebu ning karung kapacut alias katut ngenteke sawah ngenteke kasusah.